السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan tanpa hentinya kepada kita. Di mana bumi itu dipijak, di sana ada nikmat Allah tabaraka wa taala. Di mana langit itu dijunjung, di sana ada kenikmatan dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu PR besar kita adalah bersyukur. Makanya ulama mengatakan konsentrasi untuk bersyukur harus lebih besar daripada konsentrasi mengejar kenikmatan yang belum kita dapatkan. Jadi fokus dan konsentrasi untuk bersyukur itu harus lebih besar daripada fokus dan konsentrasi mendapatkan atau meraih nikmat yang belum kita capai. Kenapa demikian? Karena kalau hanya fokus ke nikmat dan lupa bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, kata Allah. Azabku sangat pedih. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 7. Dan sebaliknya, kalau kita fokus bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat itu. Allah akan tambah nikmat itu. Jadi mengejar nikmat, lupa bersyukur, ya tinggal nunggu azab aja. Tapi kalau fokus bersyukur, nikmat itu akan datang. Dan seringkali tanpa kita minta gitu. Ada banyak hal tanpa kita jungkir balik untuk mendapatkan nikmat tertentu secara khusus ya. Tapi bukan berarti gak ada ikhtiar, karena kan syukur itu salah satu maknanya juga syukur dengan amalan. Tapi sekali lagi itulah konsep hidup, hadirin, dan itu sering kita lupakan. Kan gitu kan, kita seringkali lebih mengejar apa yang belum ada dibanding memanfaatkan apa yang sudah ada. Padahal yang sudah ada kalau kita manfaatkan itu jauh lebih efisien, ekonomis, terus mungkin lebih bermanfaat dibanding ribetin yang belum ada. Tapi intinya itulah, banyak-banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Apalagi kita dikasih nikmat ilmu, nikmat keimanan, nikmat berinteraksi dengan kitab sekaliber Riyadhus Shalihin. Itu harus banyak-banyak bersyukur, jemaah. Dan ini kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa ini adalah nikmat, bukan hanya sekedar nambah ilmu, nambah ngerti, tapi ini adalah kenikmatan. Ini yang mempengaruhi, bahkan menentukan arah hidup, misalnya rumah tangga kita. Jika kita berbicara tentang bab ini tentang masa depan kita, istri kita, anak perempuan kita misalnya. Oleh karena itu marilah kita mensyukurinya dan bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka itu yang harus kita lakukan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan, kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini adalah bulan haji sampai tanggal 10 Dzulhijjah nanti insyaallah. Maka maksimalkan hari-hari istimewa ini dengan ibadah dan amal saleh, dan hati-hati dengan dosa. Dan syaitan akan berusaha menggelincirkan kita. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama kitab Al-Wasiyah bin Nisa, memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan kita masuk ke hadis 275, dan perbedaan penomoran dari satu penerbit ke penerbit yang lain itu adalah hal yang biasa. Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati para ulama kita, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, dan dari Abu Hurairah, lagi-lagi hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraku atau la yafrak mu'minun mu'minatan, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya min'a akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Hadirin Allah muliakan, larangan dari Nabi SAW agar seorang mukmin tidak membenci mukminah. In kariha minha khuluqa, jika ia tidak suka terhadap salah satu akhlak mukminah tersebut, radhiya minha akhar, niscaya dia akan ridho terhadap akhlaknya yang lain. Jadi kalau dia tidak suka dengan sebuah akhlak dari istrinya, maka ia akan ridho dengan yang lain. Sekali lagi, la yafraq atau la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Itu kalau terjemahan ini tuh kalau kafnya itu disukun. Kalau kafnya itu didomahkan, la yafraku mu'minun mu'minatan, maka ini kalimat berita, seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah. Walaupun kalimat berita ini bermakna larangan juga, dijelaskan sebagian para ulama. Jadi masyarakat menarik ya. Jadi maknanya itu tuh dengan perubahan harokat la yafraku atau la yafrak mu'minun mu'minatan, artinya janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Tapi kalau kita domahkan kafnya di yafrak, itu kafnya didomahkan, jadi la yafraku mu'minun mu'minatan, berarti artinya seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ini hadis tentang suami istri, hadirin. Jadi yang pertama kali masuk ke hadis ini adalah suami dan istri. Ini konteksnya suami istri. Dan menariknya Nabi SAW menggunakan kata mu'minun mu'minatan. mukmin dan mukminah. Nabi SAW tidak menggunakan la yafraq zaujun zaujatahu, tidak. Coba kita lihat hadisnya. Nabi SAW tidak menggunakan kata atau diksi la yafraq zaujun zaujatahu atau la yafraq rajulun imra'atahu. Janganlah seorang suami membenci istrinya, atau janganlah seorang laki-laki membenci istrinya. Tidak menggunakan kata itu, tapi menggunakan kata mu'minun mu'minatan. Mu'minun mu'minatan. Ini pesan besar bagi kita, kata para ulama. Pesan yang pertama, Nabi SAW ingin memberikan pesan kepada kita bahwa iman itu syarat. Stabilnya kehidupan rumah tangga, syarat indahnya kehidupan rumah tangga. Syarat seimbangnya kehidupan rumah tangga. Syarat berakhirnya konflik-konflik rumah tangga. Syarat mental menerima kekurangan masing-masing, khususnya di level yang tinggi, hadirin, itu iman. Dan konteks hadis ini yaitu jadi yang Nabi SAW sampaikan ini mukmin loh, yang bisa ngelakuin ini mukmin. Makanya redaksi kali hadis ini juga bisa menggunakan dhammah kaf itu la yafraqu mu'minun mu'minatan. Jadi kalau berita seorang mukmin itu tidak membenci seorang mukminah hanya karena mukminah itu punya banyak kekurangan yang tidak menciderai atau yang tidak menghilangkan imannya, gitu. Jadi bukan hanya karena punya kekurangan di sini, di situ, di sana, gue tuh benci banget sama bini gue. Enggak. Itu bukan mukmin. Itu bukan mukmin. Ini hadis menggunakan kata mukmin mukminah. Pesan yang bisa menerapkan ini itu mukmin dan mukminah. Makanya kalau kita angkat hadis ini, lalu kita hanya fokus berbicara tentang suami istri, lupa menekankan sisi iman dari mereka berdua sebagai syarat, nggak akan berhasil. Ini hanya akan jadi retorika nasihat pernikahan, hanya akan jadi retorika kajian tentang pernikahan, hanya jadi retorika misal nasihat pre-wedding dan seterusnya. Karena imannya ini kuncinya itu, jamaah. Iman itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin bisa berlapang dada menerima kekurangan istri-istri kita, jadilah seorang mukmin. Lalu bagi seorang wanita, jika ingin mendapatkan suami pemimpin yang bukan hanya siap dikala suka dan menerima kelebihan kita, tapi juga menerima kekurangan-kekurangan kita, maka menikahlah dengan seorang mukmin. Ada yang bisa seperti hanya mukmin. Hanya mukmin. La yafraku mu'minun mu'minatan. Dan siapa mukmin hadirin? Mukmin adalah orang yang punya iman. Dan iman itu kan tiga rukun. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Diucapkan dengan atau diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diterapkan, diamalkan dengan anggota badan. Lalu ulama memberikan dua tambahan lagi, bertambah dengan keimanan, dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu hadirin. Itu jemaah. Karena itu iman yang demikian. Jadi mukmin yang dimaksud adalah mukmin yang yakin dengan hatinya, jemaah. Dan diucapkan dengan lisan. Lisannya dijaga. Yang ketiga, berusaha diamalkan, diimplementasikan. Cari yang seperti itu. Dan berusaha menjadi yang seperti itu. Itu yang dimaksud mukmin. Yang berikutnya, hadirin yang semoga Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berinteraksi dengan istri kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Dan di antara bentuk berinteraksi dengan istri dengan cara yang terbaik adalah sabar menghadapi istri kita dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan dia. Dan berlapang dada terhadap kekurangan dan kesalahan istri kita. Tapi yang menarik, para ulama mengatakan bukan secara mutlak. Namun yang tidak fatal, yang tidak berkaitan dengan kehormatan. Makanya kata sebagian para ulama, falmar'atul asiyatul lati la yaktamil imanuha tadhul kharijad dairati hadhil wasiyatin nabawiyah. Istri yang melakukan atau yang seringkali melakukan kemungkaran-kemungkaran, maksiat, sehingga bisa menggoncang keimanannya, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Makanya disebutkan mukmin dan mukminah. Makanya kan Nabi SAW mengatakan la yasni zanihi na yasni wa huwa mukmin aw kama qala. Tidaklah seseorang itu berzina ketika berzina dia sebagai seorang mukmin, gitu. Jadi label imannya itu ketika ditiadakan, tapi bukan murtad atau kufur, tidak. Zina bukan sesuatu yang membuat seorang keluar dari Islam, tapi itu sangat mempengaruhi keimanan. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidaklah seseorang berzina ketika berzina dia sebagai seorang mukmin. Dan itu dosa besar dan itu fatal. Apalagi suami istri atau orang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga. Makanya sekali lagi, diksi mukmin dan mukminah ini punya peran besar dalam hadis ini, yang menunjukkan ini bukan berlapang dada, bertoleransi pada semua hal, enggak. Tidak semua kesalahan dikatakan jangan lihat sisi ininya dong mas, tapi lihat juga istri kamu tuh punya kelebihan ini apa gemak, pintar dalam mengurus rumah, anak, baik dan seterusnya. Udah kekurangannya lupakanlah. Oh, bukan mutlak seperti itu. Karena ada kata-kata iman. Makanya kata para ulama fikih hadirin Allah muliakan, in kana karyahu laha lidamamatin au su'i khuluqin au su'i usyratin min ghairi tikabi fahisha. Walaupun dia tidak suka dari sisi, mungkin ada sisi fisiknya atau sisi tabiatnya atau perangainya, namun selain irtika bifahisha, selain masalah yang berkaitan dengan zina, itu fahisha, perbuatan keji, itu tidak termasuk. Sebagian ulama menjelaskan dengan kata in kana ahlan lil afi fa'fu anhu. Kalau pasangan kita layak dimaafkan, maafkan dia. Wa man afa wa aslah fa ajru 'ala Allah. Kalau dia maafkan lalu diperbaiki, maka pahalanya dari sisi Allah. Wa illam yakun ahlan lil afwi. Tapi kalau tidak berhak untuk dimaafkan, fakhudh bihaqqika wa anta ghairu malum idza akhadta bihaqqika, lakin unzur lil maslahah, maka ambil hak Anda dan Anda tidak tercela kalau Anda bersikap demikian, tapi lihatlah maslahat yang ada, kata para ulama. Jadi maksudnya apa sih kalau tidak berhak dimaafkan? Dimaafkan secara fisik atau ini, atau dipertahankan. Ya contoh misalnya, apabila pasangan murtad, otomatis kan pernikahan selesai. Gak bisa kita katakan, ya gak apa-apa. Kan kita lihat kebaikannya. Enggak. Jadi itu contohnya misalnya. Jadi ini bukan secara mutlak. Itu yang perlu dicamkan. Makanya kan ulama mengatakan hendaknya ketika kita bicara sesuatu proporsional, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi hak, proporsional. Jangan menuntut istri sempurna, tapi bukan berarti semua kesalahan itu dibiarkan atau diterapkan konsep demikian, tidak. Dan itu sangat fair. Jangan pernah nuntut istri sempurna. Tapi di sisi lain, bukan berarti semua kesalahan disikapi dengan menutup mata lalu lihat sisi yang lain. Bukan demikian. Dan tidak ada rumah tangga demikian. Rumah tangga yang solid, tidak ada yang demikian. rumah tangga yang bahagia tidak ada yang demikian. Itu hal. Poin yang berikutnya, ini menarik juga. Ini diambil dari keterangan sebagian para ulama seperti Asy-Syaukani. Pelajarannya adalah irsyadun ila annal mar'a yajibu mulatafatuha wa sabru ala ma la yastaqimu min akhlaqin. Sabda ini atau pesan yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah bahwa kita wajib berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik. Lembut. Dan bersabar. Ala ma yastaqimu min akhlaq. Bersabar menghadapi sisi-sisi tabiat dan akhlaknya yang tidak akan lurus, tidak akan istiqomah. Kalaupun baik, mungkin hanya beberapa waktu aja terus balik lagi kayak begitu. Ini pelajaran bahwa istri, karena konteksnya ini kan suami ke istri, atau manusia secara umum, itu punya beberapa sifat, tabiat, bawaan, yang merupakan kelemahan dia, atau kekurangan dia, dan memang sampai dia meninggal, gak berubah itu. Hikmahnya apa? Agar dia bersabar terhadap kekurangan itu dan pihak lain pun menyikapi dia dengan kesabaran. Jadi memang Allah set, gak akan berubah sampai dia wafat. Ada beberapa sifat yang kurang baik atau yang tidak sempurna atau kekurangan yang dia mau jungkir balik kayak apapun gitu ya, baik ini fisik atau non fisik misalnya, nggak akan berubah. Apa fungsinya? Fungsinya agar memberikan quote and quote panggung buat kesabaran. Nah itu. Agar yang tampil adalah kesabaran. Baik untuk dirinya sendiri. Dia sabar islahun nafas, memperbaiki diri, tapi nanti jatuh lagi. Sehingga tanpa dia sadari, dia akan punya level kesabaran tingkat tinggi. Disebabkan perjuangan dia dalam merubah beberapa sisi buruknya yang gak selesai-selesai itu. Dan hikmahnya, orang-orang sekitarnya, lingkungan yang senantiasa beradaptasi dengan dia, dengan senantiasa berinteraksi dengan dia, bergaul dengan dia, seperti suami, istri, anak-anak, secara otomatis level kesabaran mereka bertambah. Sadar atau tidak sadar. Kenapa? Karena ngadepin dia terus setiap hari. Gitu. Makanya. Alhamdulillah. Gitu. Benar gak gitu? Alhamdulillah ya beb. Semenjak menikah dengan kamu, aku tuh ternyata jadi orang tambah sabar. Dan semua karena dukungan kamu. Gitu. Masya Allah. Pernah gak kita berpikir demikian? Ini out of the box ini. Lihat bagaimana para ulama mengajarkan kehidupan buat kita. Begitu juga kalau kita punya tim yang nyebelin, gak berubah-berubah. Paling nanti senyum-senyum, terus bilang lupa, nanti bilang ini. Itu hikmahnya. Allah ingin melejitkan kesabaran kita. Gitu loh. Nah, itu kan udah senyum-senyum lagi. Ini merasa ini, Masya Allah. Jadi Allah ingin melejitkan kesabaran kita. Kalau gak ada orang, coba kalau tim kita semua perfect, kesabaran kita gak terasa, jamaah. Gitu loh. Masya Allah ini hadirin. Nah begitu juga dengan rumah tangga. Jadi sabar. Jadi memang ini panggung buat kesabaran. Ini momennya sabar. Buat dirinya sendiri maupun buat lingkungan terdekatnya. Kan sering gitu. Ya simpel aja lah. Ketika misalnya kita orang belajar jalan gitu, atau ada orang stroke, jadi dia harus belajar dari awal, jalan jatuh lagi, sampai mungkin setahun, satu setengah tahun baru dia bisa jalan normal. Itu yang ketika dia bisa jalan normal lagi setelah setahun atau dua tahun mungkin, sadar atau tidak sadar, bukan hanya dia bisa berjalan, tapi ada perubahan besar dalam mentalitas, optimisme dan kesabarannya yang telah ia asah secara terpaksa mungkin karena kondisi selama 2 tahun tersebut. Dan itu seringkali gak dirasa oleh orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Kita hanya fokus kapan ini semua berakhir, kok susah banget. Padahal di saat-saat itulah Allah sedang mengangkat derajat kita dengan kesabaran. Gitu hadirin. Luar biasa ini. Makanya ya, dan yang bisa nangkep ini tuh cuman mukmin sama mukminah itu. Mukmin sama mukminah. Makanya hadis ini tentang mukmin dan mukminah. Adapun yang tidak menjalankan imannya, dikit-dikit cerai. Kalau dia perempuan, udah ceraikan aku aja. Kayaknya kita bercerai aja, mas. Aku mau gugat cerai kamu. Kalau dia laki-laki, dikit-dikit ucapin talak. Akhirnya talak bain kubro, selesai masalah. 3 kali. Itu poin. Dan kalau kita bicara konsep rumah tangga, ini harus dimulai dari suami, karena suami pemimpin. Kesabaran pemimpin harus lebih banyak daripada kesabaran yang dipimpin. Stok kesabaran pemimpin harus lebih besar. Makanya pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari ujian-ujian besar, lahir dari musibah-musibah besar, lahir dari krisis dan kondisi kritis. Kenapa? Karena nanti ketika dia memimpin, dia butuh pembendaraan kesabaran yang sangat banyak. Dan caranya begitu, hadirin. Allah meningkatkan kesabaran kita, salah satu caranya ya dengan itu. Masya Allah ya. Kita lanjutkan, belum selesai keterangan dari para ulama kita, khususnya Asy-Syaukani rahimahullah. wa tanbi ala annahunna la yufidu ma'ahunna ta'dib da'im fala yabqa illa sabar wa tarki ta'dib wal mukhashanati likai tastaqim al usra. Kata para ulama, dan ini warning, peringatan penting buat para suami, bahwa menghadapi istri itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan sisi dididik secara perfeksionis dengan standar yang sangat ketat, nggak boleh ada salah sama sekali, dengan dalih agar istri saya itu jadi wanita hebat. Tidak cukup hanya dengan itu, tapi harus ada sisi sabar dan lapang dada, bahkan memejamkan mata jika ada beberapa sisi istri kita, tabiat istri kita, karakter istri kita yang gak berubah-berubah, bahkan tidak akan berubah walaupun kita didik dengan level yang paling tinggi. Gak bisa berubah. Maka disitulah masuk tadi kesabaran, lapang dada, dan memejamkan mata. Lalu yang terakhir, fokus melihat sisi lain dari dirinya. Itu. Sehebat apapun kita mendidik, sehebat apapun kita mengajarkan adab, sehebat apapun kita mengkondisikan, seketat apapun disiplin di rumah tangga kita, ada beberapa tabiat dan karakter istri yang tidak akan berubah. Maka seorang mukmin dituntut untuk apa? Untuk sabar, untuk lapang dada, untuk merem. Lalu kita alihkan pandangan kita ke sisi lain dari dirinya, yaitu kelebihan-kelebihannya tersebut. Gitu. Dan nanti begitu juga dengan istri ke suami, dengan skup dan takaran yang berbeda misalnya. Namun ini harus dimulai dari suami, karena suami adalah pemimpin. Sebuah kebijakan, sebuah konsep, sebuah pola itu harus dimulai dari pemimpin. Nanti istri juga gitu. Ada sifat-sifat suami yang gak bisa berubah juga. Maka sabarlah, berlapang dadalah, pejamkan mata, dan alihkan ke sisi lain suami. Tapi lagi-lagi ini harus dimulai dari suami, karena hadisnya itu dimulai dari suami. Gitu hadis. Jadi gak bisa kalau salah langsung dihukum biar disiplin, walaupun dihukum sayang ya, dalam mendidik, gak bisa. Ada kalau udah dan dilosin. Kita asah yang sisi yang lain aja deh, gitu. Sisi ini udah gak bisa diasah. Kalau dipaksakan, kena hadis yang sebelumnya, patah, itu. Kalau kita paksakan, enggak, kamu harus berubah, kamu harus hilangkan, harus terus, jatuhnya bukan berubah, patah. Dan patahnya kata Nabi apa? Cerai. Mungkin bisa kita turunkan stadiumnya, tapi hilangkan? Enggak. Dan sekali lagi ini bukan termasuk fahisyah, kesalahan fatal, kesalahan yang zina dan kehormatan, pengkhianatan. Kalau itu jelas, itu bisa dihilangkan. Ini tentang tabiat, karakter, dan fisik mungkin, yang tidak akan mencederai iman seseorang. Dalam arti, ya manusia itu pendosa, suka khilaf. Ya, kalau jatuh, istighfar. Khilaf, istighfar. Kita sabar ngadepinnya. Dan sabar merubahnya kalau kita sebagai pihak tersebut atau individu itu. Gitu jemaah. Luar biasa ini hadirin. Dan ingatlah, itu adalah panggung kesabaran. Itu memang momen untuk kesabaran. Emang sabar yang harus tampil gitu aja. Itu hikmah besarnya dan itu pahala semua jemaah. Kan kita udah belajar bab sabar. Sabar itu pahalanya unlimited. Enggak ada habis-habisnya. Gitu hadirin. Jelas ini. Sangat sangat luar biasa hadirin. Dari sini lagi-lagi hadirin, rumah tangga itu harus dibangun di atas iman. Gak akan berhasil cuman ngandelin fisik tuh gak akan berhasil. Gak akan berhasil hanya mengandalkan uang dan harta. Gak akan berhasil hanya mengandalkan nama besar. Iman hadirin. Iman. Karena yang bisa menjalankan ini hanya orang-orang beriman. Hanya suami yang beriman. Hanya pemimpin yang beriman. Terkesan mudah. Terkesan mudah dipahami, diamalkan ini ya Allah, jungkir balik. Coba tanyalah sama teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah menikah, bisa gak ngamalin ini dengan mudah? Enggak. Atau tanya diri kita yang sudah menikah. Ini tuh harus dimulai dari iman. Iman, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, takut dicatat sama malaikat. Ingin didoain sama malaikat itu. Iman kepada kitab suci. Yakin bahwa apa yang Allah firmankan lakukan itu pasti benar. Makanya Allah ketika Allah wa'asyiruhun nabil ma'ruf dan pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik, cari nilai 10, kita yakin itu caranya. Iman kepada Nabi dan Rasul ketika Nabi mengatakan, kalau kamu gak suka satu sisi, kamu kan rindu dengan sisi yang lain. Kamu akan rindu dengan sisi yang lain. Maka lihatlah sisi yang diridhoi tersebut. Jangan terlalu fokus ke yang kurang. Gak bisa. Kita ini nikah sama manusia hadirin. Istri kita tuh manusia. Sebagaimana kita manusia. Istri kita punya kekurangan, kita punya kekurangan. Ada kekurangan yang bisa diperbaiki, ada kekurangan yang gak bisa diperbaiki. Karena itu panggung kesabaran. Panggung untuk kesabaran. Makanya dari sini kan itu tadi, gak semua kekurangan itu diperbaiki hadirin. Sampai selesai enggak, tetap coba perbaiki. Tapi akan ada titik mentok dan dia gak akan berubah. Dan itu bukan celah yang membuat orang itu sial, fasik, diazab, enggak, itu tabiat manusia. Ukhliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam surat An-Nisa 28. Lalu kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat. Nah, itu panggung buat taubat dan istighfar juga, jemaah. Itu panggung buat sabar, taubat. istri yang, aduh kok aku jatuh terus di sini. Istighfar dan taubat. Terus sabar perbaiki diri. Suami yang ngadepin istri begitu, sabar, lalu perbanyak istighfar dan taubat. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Ya Allah khairan, semoga bermanfaat. Jadi jangan benci. Jangan benci istri kita hanya karena dia punya kekurangan. Itu bukan karakter orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu mencintai istrinya dengan segenap kekurangan-kekurangan istri. Ini bisa disampaikan. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.